Tatap matamu bagai busur panah, engkau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih dekat nafasku, wangi hiasi suasana saat ku kecup manis bibirmu. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski peri mengiris iris segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut laku. Kau sebar benih anggun jiwamu, namun kau tiada menuai buah cintaku. Yang ada hanya sekuntum rindu. Cintaku tak harus satu sisi hati. Cintaku tak harus